Saya punya lagu, ini lagu sudah lama sekali ya Mas Nono ya. Tapi kita rilis ulang bersama dengan New Monata dengan aransemen dangdut yang sangat luar biasa. Jadi saya spesialkan lagi buat semuanya. Kembali masih bersama dengan New Monata, silakan kita goyang lagi yuk, coba. Spesial buat Nemova yang hadir malam hari ini, terima kasih banyak. Buat SESku tercinta yang hadir juga, terima kasih banyak. Yang merana, kata maaf. Terima kasih banyak, tepuk tangannya. Kayaknya ibu-ibu yang di sebelah kiri luar biasa hafal semua sama lagunya ya. Mengenang masa lalu ini jangan-jangan ya. Oke. Luar biasa. Lagu yang kita bawakan sempat viral di sini ya Mas Otek ya. Sempat menjadi trending topic waktu kita bawain lagu kemarin. Luar biasa dan alhamdulillah.